Seandainya ini tak terjadi, mungkin lagu ini tak kusukai. Luka dalam hati makin terasa perih, sisa duka lara masih meremas dada. Tanah yang terpijak selalu mengerti, langit yang terbentang itu tak sepi. Tapi jiwa ini tak ingin melepasmu, aku masih tetap menyayangimu. Ku menanti kau kembali sampai kini ku menanti apa terjadi. Hatiku tetap mencari, walau lautan biru akan betul, namun hati masih seteguh karang. Tanah yang terpijak selalu mengerti, langit yang terbentang itu tak sepi. Tapi jiwa ini tak ingin melepasmu, aku masih tetap menyayangmu. Ku menanti kau kembali sampai kini ku menanti apa terjadi. Hatiku tetap mencari, walau lautan biru akan beku, namun hati masih seteguh karang. Ku menanti kau kembali sampai kini ku menanti apa terjadi. Hatiku tetap mencari, walau lautan biru akan beku, namun hati masih seteguh karang. Menanti.